Nela Karisma. Aku rangiro kowe teko karo aku. Tresnoku sing gedhe mbok gawe koyo ngene. Kowe teko nrimo tresnane wong liya. Apa kowe krasa sing tak rasa? Apa kowe mikir sing tak pikir? Apa mung aku sing duweni rasa? Rasa tresno sing tembus nganti dodol.